Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja, di mana saja Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini seperti biasa kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu, yang pada pertemuan Selasa yang lalu kita sudah selesai membahas adab-adab para pencari ilmu. Sekarang kita masuki al-asbabul mu'inah ala talabil ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam mencari ilmu. Para pendengar sekalian, kenapa ya? Kita lihat fenomena dan realita yang ada. Pada zaman dahulu, teknologi yang masih sangat minim, transportasi juga sangat terbatas, hanya dengan kuda, dengan unta, dengan keledai. Alat komunikasi juga belum ada, tidak seperti sekarang. Kemudian alat tulis-menulis pada zaman itu sangat terbatas juga, hanya berupa pena, alat tulis yang dicelupkan ke tinta, lalu dituliskan sebaris, habis celupkan lagi, sebaris, habis celupkan lagi. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu informasi sangat mudah didapat. Alat tulis itu bukan hanya ballpoint, tetapi dengan komputer tanpa harus mencelupkan atau memakai tinta, secapeknya kita pun kita bisa menulis. Nah, itu realita yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Idealnya orang-orang zaman sekarang kualitas dan kuantitas ilmunya mestinya lebih tinggi dibanding zaman-zaman dahulu. Memang ini terjadi di dalam ilmu dunia. Ilmu dunia orang-orang zaman sekarang jauh lebih maju dibanding zaman dahulu. Tapi sebaliknya ilmu agama orang-orang zaman sekarang itu tidak bisa dibandingkan dengan ulama-ulama zaman terdahulu. Orang-orang zaman dahulu daya hafalnya sangat kuat. Sejak kecil mereka sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, bahkan jutaan hadis, tidak hanya matannya, tapi juga sanadnya. Orang-orang zaman dahulu bisa mengarang kitab yang banyaknya ratusan jilid buku, ratusan judul buku, yang satu judulnya juga sampai belasan jilid. Tetapi orang-orang zaman sekarang jangankan mengarang sebanyak itu, membacanya pun belum tentu tamat seumur hidup. Dan kualitas ulama-ulama zaman dulu tentang Islam itu tidak ada yang bisa menandingi oleh ulama-ulama zaman sekarang. Nah, padahal kalau dilihat dari kondisi keadaan dan faktor penunjang, mestinya orang-orang zaman sekarang lebih berkualitas dibanding zaman dahulu. Timbul pertanyaan, kenapa demikian. Ada beberapa sebab, salah satu diantaranya adalah aspek kondisi pribadi dan kualitas pribadi dari orang-orang yang hidup zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang-orang zaman dahulu memiliki kualitas iman, kualitas ketakwaan, kualitas pribadi yang luar biasa. Adapun zaman sekarang, kualitas pribadi mereka itu mudah sekali tergoda oleh godaan duniawi, karena mungkin godaan duniawi zaman sekarang jauh lebih dahsyat dibanding zaman dahulu. Akses untuk menuju kepada kemaksiatan begitu mudah dan bisa diakses secara pribadi oleh setiap orang, baik melalui HP, melalui internet, melalui media apapun, secara menyendiri tanpa ada orang yang mengetahuinya. Itu bisa dilakukan oleh setiap orang pada zaman sekarang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang hidup pada zaman dahulu memiliki kualitas dan kuantitas ilmu yang jauh lebih bagus, lebih banyak dibanding zaman sekarang. Salah satu di antaranya adalah tadi, kualitas pribadi. Oleh karena itu, agar kita memiliki kemampuan dari segi ilmu, baik pemahaman, penyerapan, analisis yang bagus, maka hendaklah diperhatikan aspek-aspek berikut ini. Aspek pertama yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh setiap pencari ilmu adalah ketakwaan. Ketakwaan ini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita fahami. Takwa merupakan wasiat Allah kepada seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian sejak zaman dahulu dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, yaitu bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan apabila kalian kufur, maka sungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini menyatakan bahwa takwa kepada Allah adalah wasiat Allah kepada umat sejak terdahulu sampai zaman kita sekarang. Oleh karena itu, Nabi SAW pun sering mewasiatkan kepada para sahabatnya, baik secara umum ataupun khusus. Secara umum ketika beliau berkhutbah di hadapan banyak manusia, secara khusus ketika beliau memberikan wejangan kepada orang-orang khusus. Maka wasiat takwa selalu diberikan oleh beliau di awal-awal wasiatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakhthubu fi hajjatil wada' faqala ittaqu rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم." Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada waktu berkhutbah di Haji Wada. Haji Wada itu haji yang terakhir. Ketika Haji Wada beliau berkhutbah, Dalam khutbahnya beliau berkata, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian, kepada Allah. Wasallu khamsakum, peliharalah salat kalian yang lima waktu. Wasumu syahrakum, laksanakan saum di bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat-zakat harta kalian. Wa athiu umara'akum, dan taati umara-umara kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk kepada surga Rabb kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Jumu'ah. Dan hadis ini menjelaskan wasiat beliau kepada manusia yang hadir saat itu. Dan isi wasiat yang pertama lah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam mengutus beberapa orang sahabat, termasuk mengirim sebuah pasukan untuk berperang melawan musuh. Dan sebelum berperang, semua pasukan tersebut disuruh untuk berbaris terlebih dahulu, lalu menerima wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada mereka, para prajurit Islam di jalan Allah. Dan wasiat yang pertama dan yang utama adalah ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ini yang kelak menjadi bekal mereka di medan perang. Dari ketakwaan lahir keberanian, dari ketakwaan lahir kesabaran, dari ketakwaan lahir sikap kejantanan. Dan ini semuanya menunjukkan modal yang sangat besar untuk meraih kemenangan di medan perang. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Isi suratnya Umar menyatakan, amma ba'd, fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu man ittaqah waqah, wa man aqradahu jazah, wa man syakarahu zada. Kata Umar, amma ba'du, adapun setelah itu, maka aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memeliharanya. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Dan siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Tiga wasiatnya, bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa dipelihara oleh Allah. Terus, berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Makna memberi pinjaman yang baik kepada Allah adalah infak dan sedekah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas infak dan sedekah tersebut. Dan yang ketiga, bersyukur. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmat karuniaku kepadamu. Nah, disebut infak dan sedekah dengan istilah memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, bukan berarti Allah itu miskin, butuh pinjaman dari manusia. Bukan. Tapi orang yang berinfak dianggap memberi pinjaman kepada Allah, dalam arti pasti yang namanya pinjaman itu dikembalikan. Dan pengembalian dari Allah itu bukan sejumlah yang kita infakkan, tapi berkali-kali lipat, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu janji Allah. Dan itu pasti, Allah itu tidak akan pernah memungkiri janjinya. Oleh karena itulah, maka berinfak dan bersedekah diistilahkan oleh Allah dengan istilah memberi pinjaman yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tiga isi wasiat Umar kepada anaknya: bertakwa, memberi pinjaman yang baik, dan bersyukur. Pernah Ali radhiyallahu anhu berwasiat kepada seseorang laki-laki. Apa isi wasiatnya? Ali menyatakan, usika bi taqwallahi azza wa jalla, alladhi la budda laka min liqa'ih wala muntaha laka duna wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Kata Ali, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kamu itu pasti akan menemuinya, dan tidak ada akhir dari kehidupanmu kecuali hanya berakhir kepadanya, dan dialah pemilik dunia dan akhirat. Wasiat Ali ini juga isinya yang awal, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi wasiat lainnya yang isinya juga menjelaskan banyak wasiat, tetapi yang pertama itu tetap takwa. Kataba ahadus solihin li akhin ila akhin lahu fillahi azza wa jalla. Ada seorang orang yang soleh memberikan wasiat atau memberikan surat kepada salah seorang saudaranya karena Allah azza wa jalla. Isi suratnya adalah, amma ba'du usika bitaqwallah alladhi huwa najjaka fi sariratika wa huwa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli halin fi laylika wa naharik wa khifillaha biqadri qurbik minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'ainihi la takhruju min sultanihi ila sultani ghairi wala min mulkihi ila mulki ghairi falyu'adzim minhu hadraka wa yakthur wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah temanmu ketika engkau menyendiri, pengawas bagi dirimu ketika engkau berada di tengah orang banyak. Jadikan Allah itu sebagai fokus perhatianmu dalam segala hal, di malam harimu atau di siang harimu. Takutlah engkau kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatanmu darinya dan sesuai dengan kadar kekuasaan dia terhadapmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah, pindah kepada kekuasaan lain. Tidak akan bisa keluar dari kerajaan Allah, pindah ke kerajaan lain. Maka perbesarlah rasa takutmu kepadanya, perbanyaklah getaran hatimu karena ketakutan kepadanya. Ini wasiat dari seorang yang soleh kepada saudaranya. Dan walhasil sebenarnya ketakwaan merupakan wasiat Allah, wasiat Rasulullah, wasiat para khulafaur rasyidin, wasiat orang-orang yang soleh kepada pihak lainnya. Dan ini menunjukkan ketakwaan memang sesuatu yang sangat fundamental, yang menjadi dasar bagi setiap orang, termasuk ya dalam masalah ilmu ini. Lalu timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah ayaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu waqayatan taqihi minhu. Takwa secara umum berasal dari kata waqa. Waqa yaqi itu maknanya adalah menjaga, sehingga takwa itu makna asalnya menjaga. Adapun secara istilah syar'i, takwa itu adalah menjadikan penjagaan atau tameng, perisai antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti. Ada sesuatu yang kita takuti, khawatir yang kita takuti itu menimpa kita. Bagaimana caranya agar sesuatu yang kita takuti itu tidak menimpa kita? Kita bikin dinding, penghalang, perisai, tameng dari hal itu. Itulah takwa. Sehingga makna takwa kepada Allah artinya membuat perisai antara diri kita dengan azab Allah, dengan murka Allah, dengan siksa Allah yang sangat kita takuti. Apa perisainya? perisainya itu bukan besi, bukan benteng yang kuat, yang kokoh, bukan. Perisainya itu adalah ketaatan kita kepadanya. Imtithalu awamirih wajtinabu nawaih. Semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itulah benteng yang harus kita buat agar kita tidak terkena azab dan murka Allah yang kita takuti. Bentengnya bukan sesuatu yang bersifat fisik, bukan berupa besi, bukan berupa beton, bukan berupa dinding, pagar, bukan. Tapi berupa sikap kita, berupa ketaatan kita, berupa semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, itulah bentengnya. Dengan itulah maka kita akan selamat dari azab dan murka Allah yang sangat-sangat kita takuti. Oleh karena itulah banyak ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Takwa itu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Karena itu satu-satunya benteng yang bisa menghalangi kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hubungan takwa dengan ilmu? Ternyata ketakwaan menyebabkan kita oleh Allah akan dimudahkan untuk memahami ilmu, mempelajari ilmu. Karena semua kehidupan kita kan diatur oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk hati kita, jiwa kita diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang suka membolak-balikan hati kita, hati seluruh makhluk dibolak-balikan, diatur oleh Allah. Sehingga Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Maha Zat pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Termasuk besar atau kecilnya keinginan kita untuk belajar ilmu itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan diatur oleh kita. Antara kita dengan hati kita itu disekat, dihalangi oleh Allah, sehingga kita tidak bisa mengatur hati kita sendiri. Coba lihat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara kita dengan hati kita itu dihalangi oleh Allah, sehingga kita tidak bisa mengatur hati kita sendiri. Makanya kita tidak bisa umpamai membuat hati kita tiba-tiba semangat untuk mencari ilmu. Gak bisa ketika kita malas gitu ya. Aduh mau ngaji haroream, malas. Apalagi hujan, apalagi jauh gitu ya. Malas, coba bisa gak rasa malas itu langsung kita rubah menjadi semangat? Gak bisa. Karena malas atau semangatnya hati kita dikondisikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang bukan malas, tapi gak punya keinginan sama sekali untuk ngaji, untuk belajar. Untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu gak ada. Karena apa? Karena tidak diberikan keinginan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasya'una illa ayasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menginginkan kamu punya keinginan seperti itu. Allah yang berikan keinginan seperti itu kepada kalian. Jadi keinginan untuk belajar pun Allah yang ngasih itu. Nah, siapa yang dikasih dan siapa yang tidak, Allah yang memilih berdasarkan keadaan, karakter dan amalan orang itu. Kalau amalan orang itu bagus, ketakwaannya meningkat, oleh Allah diberi semangat yang tinggi untuk belajar dan dimudahkan untuk memahami pelajaran tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang akan dimudahkan untuk memperoleh ilmu, memahami ilmu, termasuk menghafalkan ilmu, adalah orang yang bertakwa. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian dan akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Dari ayat ini ada tiga faedah yang bisa kita ambil, tiga faedah penting. Pertama, orang yang bertakwa oleh Allah akan diberi furqan. Apa itu furqan? Furqan secara bahasa artinya pembeda, yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, antara yang mudharat dengan yang manfaat, dan seterusnya. Dan yang bisa membedakan itu hanya ilmu. Benar salah gak bisa dikira-kira oleh perasaan. Benar dan salah tidak bisa diduga-duga oleh kebodohan. Benar dan salah itu tidak bisa dihitung dengan kancing. Benar salah gak bisa. Benar dan salah, hak dan batil, maslahat dengan madarat, manfaat dengan madarat, itu hanya bisa ditetapkan berdasarkan ilmu. Oleh karena itu yang dimaksud in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kalau kalian bertakwa Allah akan beri furqan kepada kamu, maksudnya memberi ilmu. Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Bukan berarti kita bertakwa jelek tiba-tiba kita bisa nahu sharaf, bukan. Tapi tentu saja melalui proses yang wajar, Allah akan membukakan pintu hati orang itu, memberikan semangat yang tinggi untuk belajar ilmu, lalu dipermudah semuanya jalannya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia faham tentang ilmu. Takwa bisa menghasilkan tambahan petunjuk, tambahan ilmu, tambahan hafalan, dan tambahan pemahaman. Oleh karena itu sebaik syair yang masyhur dari Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau lupa terhadap ilmu-ilmu yang pernah dihafalkannya. Tepu-pugu gitunya, bleng wa hilap. Lalu beliau curhat kepada gurunya nama Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Oh, kamu sudah maksiat. Tinggalkan maksiat itu. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Terngiang-ngiang ini petunjuk gurunya sampai beliau abadikan dalam sebaik syair. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al ilma nurun wa nurullah la yu'ta bi asin. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi kemaksiatan itu sebagai lawan dari ketakwaan, menyebabkan kita banyak lupa. Pas belajarnya susah, hafal sudah hafal, mudah lupa. Hese apal, gancang poho. Sesa apal, tereh pisan hilapna. Itu teh karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Akibatnya begitu tuh. Tapi kalau orang bertakwa, maka akan dipelihara oleh Allah. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Oleh karena itu ketika Imam Malik mengajar tentang sebuah hadis, murid-muridnya khusyuk semuanya mendengarkan, khusyuk semuanya menulis, kecuali ada seorang muridnya pemuda yang tidak menulis. Beres pelajaran ditegur oleh Imam Malik, yang lain menulis, kenapa kamu tidak? Orang ini menjawab, pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semuanya. Semua yang engkau jelaskan sudah saya hafal langsung di kepala saya. Bayangkan hanya sekali menerangkan semuanya hafal. Coba terangkan lagi pelajaran yang saya berikan tadi, kata Imam Malik. Lalu orang itu menerangkan dari awal sampai akhir, tidak ada yang kelewat. Imam Malik pun kagum kepada orang ini, kepada pemuda ini, dan ternyata diketahui pemuda ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka berkata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah." Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ini menunjukkan kemaksiatan tersebut bisa merusak daya hafal kita terhadap ilmu. Daya analisa kita terhadap ilmu itu rusak dengan kemaksiatan. Nanti menghafalnya susah. Setelah dihafalkan, lupanya gampang. Hese hafal gampang pohot ya tadi. Walhasil, maka dari sini kita bisa mengetahui pengaruh ketakwaan dan kemaksiatan terhadap ilmu. Takwa menjadi penyebab bertambahnya pemahaman, bertambahnya ilmu, bahkan juga apa yang disebut dengan firasat. Begitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, "Fattaqwa sababun li ziyadatil faham, wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah, anna Allah yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas." Takwa menjadi penyebab bertambahnya pemahaman, termasuk di sini juga adalah firasat. Allah akan memberikan firasat kepada orang yang bertakwa. Dengan firasat itu dia bisa membedakan sesuatu dari yang lainnya, sampai kepada sesuatu tersebut adalah tentang karakteristik manusia. Sehingga orang yang memiliki firasat yang tajam hanya bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya, tidak diketahuinya, dia sudah bisa mengetahui orang ini pendusta atau jujur, baik atau buruk, dan seterusnya, bahkan juga kadang-kadang bisa mengetahui apa yang sudah dia lakukan sebelumnya walaupun dia tidak tahu. Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah kedatangan beberapa rombongan saudagar dari Syam. Diterima, lalu kata Utsman, "Anna minkum zana." Salah seorang di antara kalian tadi di jalan ada yang berzina. Semua rombongan itu kaget. Kenapa kaget? Karena apa? Karena kok enggak Utsman bin Affan tahu, padahal enggak ada yang tahu, enggak ada yang ngasih tahu. Sampai mereka mengatakan, "Apakah wahyu turun lagi?" Kata Utsman, "Tidak, inilah firasat orang mukmin." Seorang ulama besar, Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, suatu saat mengajar di sebuah masjid. Orang yang hadir ribuan, menyelinaplah seorang orang kafir. Tapi walaupun orang kafir, penampilannya sebagai orang Arab sama dengan orang pada umumnya. Pakai sorban gitu ya. Pakai pakaian yang seperti itu. Nyelinap, masuk mendengarkan. Selesai penjelasan, dibuka forum tanya jawab. Orang kafir tadi ngacung. Dia berkata, "Wahai Imam, Nabi SAW pernah bersabda, 'Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru bi nurillah.'" Nabi pernah berkata, "Takutlah kamu, hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, karena sungguhnya dia bisa melihat dengan ilmu Allah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Takut kepada, hati-hatilah kepada firasat seorang mukmin, karena orang mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Orang kafir itu nanya, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Dijawab oleh Abu Yusuf, ketika dilihat orang itu, apa jawaban beliau? Jawaban beliau begitu mengejutkan orang itu. maksud dari hadis itu adalah kamu ini sekarang masih kafir. Dia kaget, orang-orang pun kaget, dari mana Abu Yusuf tahu bahwa orang ini kafir? Gak ada yang tahu. Orang-orang sekitarnya juga gak tahu. Inilah yang dimaksud dengan firasat orang mukmin. Yang dimaksud dengan hadis itu, kata beliau, kamu ini sekarang masih kafir Islam lah. Akhirnya orang itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu masuk Islam. Inilah faedah yang pertama dari ayat tadi, bahwa siapa yang bertakwa, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan furqan. Yang dimaksud furqan di sana ilmu, mencakup juga kekuatan daya hafal, daya analisa, termasuk juga pemahaman terhadap sebuah ilmu. Terkadang orang itu bisa memahami apa yang tidak difahami oleh orang pada umumnya. Coba lihat ketika umpamanya turun ayat, Nabi masih hidup, ayat yang turun, ayat terakhir yang turun, wahyu terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan atasmu nikmat karuniaku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam sudah sempurna dengan ayat ini. Para sahabat umumnya mereka senang dan gembira, bahagia. Wah, agama kita sudah sempurna, agama kita sudah sempurna. Karena yang mereka fahami dari ayat itu, yaitu kesempurnaan ayat ini, kesempurnaan agama ini. Tapi ada seorang sahabat yang justru tertunduk sedih dan menangis dengan turunnya ayat ini. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang kaget. Bukankah agama kita sudah sempurna? Dijawab, iya. Bukankah kita harusnya gembira? Iya. Tapi kenapa kamu menangis? Tidakkah kalian sadar dengan sudah sempurnanya agama ini berarti tugas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi beliau akan meninggal. Ini ayat difahami sampai ke sana oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Turunnya ayat ini menjadi isyarat bahwa masa-masa akhir dari kehidupan Nabi hampir datang. Mengingat dan memahami hal itu, kemudian seluruh sahabat pun tertunduk sedih dan menangislah mereka. Dan betul 81 hari sejak ayat ini turun, Nabi SAW kemudian meninggal. Ini Abu Bakar memahami sesuatu yang tidak difahami oleh umumnya para sahabat dengan turunnya ayat tadi. Kenapa bisa berbeda pemahaman Abu Bakar dengan para sahabat tentang ayat yang sama? Adalah karena kadar ketakwaan. Kadar ketakwaan Abu Bakar luar biasa. Sampai kata Umar bin Khattab, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma imani jami'in nas." Apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh gabungan manusia, maka pasti iman Abu Bakar akan lebih berat daripada iman gabungan seluruh manusia. Kadar ketakwaannya tidak diragukan lagi, sudah menjadi rahasia umum. Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketetapan Allah menghendaki beliau menjadi pengganti, menjadi pemimpin umat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah sudah membuktikan beliau telah menegakkan keadilan di tengah kepemimpinannya, di bawah kepemimpinannya. Umat Islam menerima anugerah besar dari Allah dengan dianugerahinya seorang pemimpin sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu semuanya karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama, ketakwaan itu bisa menambah ilmu. Faedah kedua, wa yukafir ankum sayiatikum. Kalau kamu bertakwa, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil. Sebab wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya adalah dosa-dosa besar. Dosa besar dan dosa kecil akan terhapus dengan ketakwaan. Semuanya tidak tersisa. Sehingga apabila ketakwaan teraplikasi dalam amal, dalam bentuk memelihara salat yang lima waktu, Jumatan, Ramadan, haji, umrah dan seluruh itu penghapus dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi SAW, salat yang lima waktu, jum'ah ke jum'ah, ramadhan ke ramadhan, umrah ke umrah, itu penghapus dosa-dosa di antara amalan-amalan tadi itu. Sebagian ulama menyatakan tidak hanya dosa kecil tapi juga dosa besar. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau di hadapan rumah salah seorang di antara kalian mengalir sungai besar dan orang itu mandi sehari sampai lima kali, masih ada gak kotoran yang tersisa? Dijawab, tidak ada. Begitu juga sholat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini menjadi dalil bahwa sholat menghapus juga dosa-dosa besar. Karena perkataan Nabi, ada gak kotoran yang tersisa dalam diri orang tadi yang mandi sehari lima kali? Gak ada. Menunjukkan semua, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dan ini merupakan anugerah terbesar yang bisa dihasilkan dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Walhasil ketakwaan berdasarkan ayat hadis ini, berdasarkan ayat ini menghasilkan tiga faedah. Pertama, menyebabkan kita diberi ilmu oleh Allah. Dan ini didukung dengan hadis-hadis, didukung dengan ayat lain. Allah menyatakan wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282 menyatakan demikian tuh. Wattaqullahu wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Ini faedah ketakwaan yang pertama. Dan yang kedua, wa yukaffir ankum sayiatikum, akan dihapus kesalahan-kesalahan kecil kamu. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa besar kamu. Walhasil ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ternyata keterkaitan antara takwa dengan ilmu merupakan keterkaitan yang super erat. Saling mempengaruhi, ilmu mempengaruhi ketakwaan. Dengan ilmu, ketakwaan bisa bertambah. Dan ketakwaan juga mempengaruhi ilmu. Dengan ketakwaan, kualitas dan kuantitas ilmu seseorang mencakup juga hafalan, mencakup juga pemahaman, mencakup juga firasat, itu akan bertambah pula. Dan begitu seorang berkurang ketakwaannya karena kemaksiatan yang dilakukannya, berkurang juga kualitas dan kuantitas ilmu yang dimiliki. Bisa lupa terhadap ilmunya, bisa tumpul daya analisanya, bisa susah ketika menghafalnya, dan setelah hafal bisa cepat lupanya. Itu karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Inilah poin yang pertama, adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari ilmu, yaitu unsur ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Para pendengar Radio Roja di mana saja berada, cukup untuk pagi hari ini kita sampai di sini saja dulu. Kita hanya membahas satu poin saja. Insya Allah poin-poin yang lain akan kita teruskan di selasa-selasa yang akan datang. Dan kita masih punya cukup banyak waktu untuk bertanya-jawab. Dipersilakan para pendengar mengajukan pertanyaan baik telepon ataupun lewat SMS dengan nomor yang tadi sudah diungkapkan. Dan mungkin sekarang juga akan dibacakan kembali. Sekian saja, dan untuk pengaturan tata jawab saya serahkan kepada akhi Muzain Zain, silakan. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz Abu Haidar atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman azani Allah wa yakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 0228686263. atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya lewat SMS ke nomor 081-1227-1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Baik, yang pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari SMS yang sudah masuk, Ustaz. Iya, silakan. Yang pertama adalah dari Bapak Ade di Cimahi. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon referensinya kitab-kitab apa saja yang pertama kali harus dimiliki untuk dibaca dan dipelajari bagi ana yang baru mengenal manhaj salaf. Tafadhol. Iya, kitab apa saja? Ya, banyak. Pertama, kalau menyangkut masalah akidah atau tauhid ya, baca saja buku dan sudah diterjemahkan kitab Al-Usulul Tsalatsah ya, atau dengan terjemahan tiga landasan utama dengan syarahnya, dengan penjelasannya, baik syarahnya dari Syekh Al-Utsaimin atau dari Syekh Shalih Al-Fauzan atau dari Muhammad Al-Qasimi atau dari mana saja yang sudah diterjemahkan buku-bukunya. Kemudian bisa juga baca umpama kitab Tauhid dengan syarahnya, bisa juga dibaca umpamanya Kashfus Subuhat Fit Tauhid atau Majmu'atut Tauhid dan yang lain-lainnya. Itu menyangkut masalah akidah. Adapun menyangkut masalah akhlak ya, secara umum kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas setiap hari Ahad bisa kita baca ya, terjemahannya ada dan juga anunya ada, syarah-syarahnya juga ada ya. Itulah beberapa saran, wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikianlah Pak Ade di Cimahi jawaban. Kita kembali angkat pertanyaan dari penelpon, dari seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa, di mana Bu? Ibu Rina di Kopo. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade naroskeun ieu Pak Ustad, abdi teh masih keneh ragu-ragu upami ngadoa. Apunten Ibu, nuju edisi bahasa Indonesia ieu teh. Oh, mohon. Mangga. Pak Ustad, saya tuh masih bingung kalau mau berdoa di dalam waktu sholat. Nah, ada yang bilang katanya waktu sholat itu tidak boleh ditambah-tambah dengan doa yang lain. Tapi ada juga yang bilang justru dalam sujud itu kita lebih dekat dengan Allah. Jadi harus banyak doa katanya gitu. Nah, sebelumnya saya selalu berdoa dengan bahasa saya sendiri, juga bahasa Arab ada. Gimana itu Pak Ustaz, sebetulnya bagaimana itu kalau saya pengen berdoa yang lebih khusus, lebih sepertinya dekat dengan Allah gitu, apakah boleh berdoa di dalam sujud akhir atau sujud awal dengan bahasa kita sendiri atau bahasa Arab? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rina di Jalan Kopo ya. Pertanyaan sudah jelas terdengar juga oleh para pendengar ya, enggak perlu diulang. Ibu, mana yang benar? Apakah boleh berdoa dalam sholat atau tidak? Yang benar adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh beliau di dalam sholat-sholatnya. Karena berdoa di dalam sholat adalah pelaksanaan dari agama, dan agama ini wajib mengikuti penjelasan dan contoh dari beliau, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata orang, bukan kata budaya, bukan kata ini dan kata itu. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, seperti itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita melakukan amalan solat yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu akan tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad." Siapa orang yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan itu akan ditolak. Nah, sekarang bagaimana berdoa di dalam salat? Bolehkah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu, Bu, ya. Kalau kata orang jangan ditambah-tambah, kata Nabi boleh ditambah kok. Dalam hal berdoa saja gitu ya. Salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih fahuwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a, gitu ya. Kata Nabi SAW, jarak terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maka silakan kamu perbanyak doa di dalam sujud. Disebut perbanyak doa di dalam sujud. Doanya doa apa? Apakah doa yang dicontohkan oleh Nabi saja? Tidak, kata Nabi, falyatakhayyar minad du'a a'jabuhu. Maka silakan dia memilih doa yang paling dia sukai. Paling dia sukai, setiap orang kan berbeda ya. Bagi orang umpamanya yang selama ini belum memperoleh jodoh gitu ya, isi doa yang paling dicintai itu adalah dapat jodoh. Bagi orang yang sudah punya jodoh, ngapain minta lagi jodoh gitu, paling minta dilancarkan rizki. Bagi orang yang rizkinya sudah lancar, sudah mudah, tetapi dia belum punya pangkat jabatan, dia minta pangkat dan jabatan. Jadi relatif, kebutuhan yang disukai oleh setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, maka silakan minta siapa saja yang dia sukai di dalam sholatnya, di dalam sujudnya. Sujudnya yang mana? Yang mana aja, bukan hanya sujud terakhir. Sujud yang mana saja, awal, tengah, akhir, pokoknya setiap sujud boleh. Ya, tidak hanya sujud yang terakhir saja. Kalau umpamanya kita membiasakan diri setiap sujud terakhir berdoa, sujud terakhir berdoa, sujud terakhir berdoa, dan sujud-sujud yang lainnya tidak, ini bisa terjerumus ke dalam membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan oleh Nabi SAW. Jadi silakan dalam sujud manapun. Nah, itu yang pertama. Jadi menambah-nambah doa di dalam sujud, ya, itu ada atas perintah Nabi SAW. Kedua, sebenarnya berdoa di dalam sholat tidak khusus di dalam sujud saja, tapi dalam semua gerakan sholat, ketika ruku, ketika duduk gitu ya. Karena apa? Karena saat-saat sholatlah saat seseorang yang sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tapi yang paling dekat adalah ketika sujud. Tapi tidak berarti hanya dalam sujud saja dibolehkan berdoa. Di lain, di tempat lain seperti duduk, seperti tahiyat, seperti ruku, boleh juga berdoa setelah doa kita itu, ya, doa ruku kita dibaca, subhanarabbiyal azimnya dibaca, setelah itu silakan kita berdoa dengan yang lain. Oleh karena itu Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Aqdil Muslimin menyatakan, kesalahan banyak orang adalah ketika dalam sholat tidak berdoa, di luar sholat berdoa. Bukan berarti larangan di luar sholat untuk berdoa, boleh. Tapi kan kalau di luar sholat sudah jauh lagi hubungan kita dengan Allah tuh. Di dalam sholat dekat. Maka silakan perbanyak berdoa. Itu yang kedua. Ketiga, apakah boleh gak dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia ketika sujud berdoa? Nah, ini ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan boleh karena berdasarkan falyatakhayyar minad du'a ajabahu. Maka hendaklah dia memilih doa yang dia sukai. Maksudnya disukai itu termasuk bahasanya. Karena Allah itu serba tahu, serba faham segala bahasa. Sebagian ulama ada yang bolehkan. Tetapi Imam Ahmad dalam kitab Masail Imam Ahmad menyatakan di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam, harus dengan bahasa Arab. Oleh karena itu lebih utama, lebih hati-hati ibu kalau kita ya berdoa di dalam sholat dengan bahasa Arab, hafalkan aja dulu di luar sholat, lalu setelah itu nanti dibaca di dalam sholat, gitu ya. Asal isinya bagus, walaupun isi dari doa itu umpamanya tidak terdapat dalam Quran atau hadis, tapi selama itu bahasa Arab dan bagus, silakan dibaca di dalam sholat. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih, syukran atas jawabannya Ustaz. Dan kepada Ibu Rina maupun para pendengar Radio Roja Bandung yang lainnya, untuk pembahasan masalah ini atau masalah sholat, dipersilakan untuk mendengarkan ceramah Al-Ustaz nanti sore pada jam 4. Insyaallah akan disiarkan juga oleh Radio Roja. Dan bagi Anda yang mau datang langsung ke Masjid Umar Ibnu Khattab di Desa Selat Sauk, kami tunggu kedatangannya. Untuk selanjutnya kita angkat lagi penelpon dari Ummu Iqbal di Cimahi. Tafadhal Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, apakah firasat orang yang bertakwa di zaman sekarang sama dengan firasat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kemudian, apakah ada perbedaan antara firasat dengan rasa khawatir, terutama seorang ibu kepada anaknya dari segi kesahihannya, Pak Ustadz? Itu aja mungkin, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iqbal, Ummu Iqbal di Cimahi. Samakah firasat orang takwa zaman sekarang dengan di zaman Utsman bin Affan? Tentu saya tidak mungkin sama, karena kadar ketakwaannya juga tidak sama. Orang zaman sekarang tidak mungkin ada yang kadar ketakwaannya menyamai Utsman bin Affan. Jangankan sekarang, zaman-zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak mungkin ada yang kadar ketakwaannya menyamai kadar ketakwaan para sahabat. Termasuk umpamanya seorang Khalifah Rashid, Khalifah kelima dalam Islam yang diakui oleh semua pihak kejujurannya, keadilannya, seperti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, itu keutamaan beliau tetap saya tidak bisa menyamai keutamaan sahabat yang terendah sekalipun. Karena Umar bin Abdul Aziz bukanlah sahabat, sedangkan sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW, keutamaannya itu tidak ada yang menyamainya. Karena kadar ketakwaannya, karena pergaulan mereka secara langsung dengan Nabi SAW, itu sebuah keutamaan sendiri yang tidak bisa ditandingi oleh generasi-generasi yang lainnya, apalagi generasi zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau ditanya sama enggak kadar validitas firasat Utsman dengan orang takwa zaman sekarang, jelas tidak mungkin sama, karena kadar ketakwaannya yang berbeda. Semakin takwa, semakin bagus firasatnya. Dan ini tidak menjadi sesuatu yang mesti, bahwa orang yang bertakwa pasti punya firasat. Tidak mesti gitu ya. Hanya kasus-kasus tertentu saja. Adakah firasat yang dimiliki oleh orang takwa zaman sekarang? Mungkin saja ada. Jadi kalau orang itu kadar ketakwaannya tinggi, ya mungkin, tapi firasatnya tidak setiap saat bisa dimiliki oleh setiap orang, hanya pada masa-masa dan momen-momen tertentu saja, dan juga bukan sesuatu yang bisa didemonstrasikan, bisa diunjukkan kepada orang lain. Karena kalau sudah sampai pada taraf itu, berarti otomatis itu bukan aplikasi dari ketakwaan. Yang dipuji gitu ya oleh orang lain, ingin diini bahwa dia itu sakti, bahwa dia ini, itu gak mungkin. Kalau begitu berarti sudah hilang ketakwaannya, dan tidak mungkin firasat itu dimiliki kembali ya. Oleh karena itulah, maka mungkin ada, ya mungkin. Kedua, adakah sama firasat dengan kekhawatiran seorang ibu? Tidak sama, Ibu. Khawatir-khawatir, firasat-firasat gitu ya. Dua hal yang tidak sama dan harus berbeda. Dan firasat lahir sekali lagi dari apa? Dari ketakwaan. Nah, pernah Syekh bin Suja menyatakan, siapa orang yang sholat malam 40 hari berturut-turut, maka tidak akan salah firasatnya. Jadi man qama arba'ina lailatan lam yukhti firasatuhu. Jadi siapa orang yang malam sholat malam 40 hari berturut-turut, tidak akan salah firasatnya. Itu Syekh bin Suja, orang yang firasatnya tidak akan salah. Ini dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitab Ahkamul Ushulil Mukminin. Nah, kemudian Al-Ghazali pernah datang, saya sudah sholat 40 hari 40 malam berturut-turut, tapi kok firasat saya enggak muncul juga. Dia menjawab, li annaka akhlasta lil firasah walam tukhlis lillah. Karena engkau itu ikhlasnya untuk firasat, bukan untuk Allah. Jadi kamu salat malam 40 hari berturut-turut bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ingin memperoleh firasat itu. Itu sudah enggak ikhlas, makanya enggak dapat. Bayangkan, sedikit aja tidak ikhlas, hilang itu. Apalagi dengan ingin dipuji oleh orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada penanya lewat SMS yang senada, Ustaz. Iya. Dari Umu Rifki di Padalarang, apakah firasat atau penilaian kepada seseorang tidak akan jatuh pada suudzon? Iya, harus dibedakan antara firasat dengan penilaian buruk kepada seseorang. Kalau suudzon itu berdasarkan dzon, dan dzon bukanlah firasat, dan firasat bukanlah dzon. Dzon itu kan sangkaan, gitu ya. Tapi kalau firasat itu sesuatu anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan hanya kepada orang-orang yang bertakwa dan amal ketakwaannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin firasat itu berupa sama dan sejenis dengan su'udzon. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali angkat pertanyaan lewat telepon. Silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Udah putus kayaknya. Putus kan. Ya, silakan melepon lagi yang ya, sudah putus. Silakan penelpon tadi kayaknya silakan pada penelpon yang tadi sudah masuk. Ini ada penelpon, Ustaz. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan. Ini dengan Fauzi di Bandung, di Dayakolot. Dayakolot. Fauzi Dayakolot. Ya. Mudah-mudahan tidak banjir di sana ya. Iya. Ini mau menanyakan tentang sholat. Iya. Kita mendapatkan satu rakaat enggak kalau kondisi kita dalam sholat berjamaah mendapatkan imam itu dalam keadaan setelah bacaan Fatihah atau dalam keadaan pertengahan Fatihah itu, Al-Fatihah. Iya. Iya. Begitu aja Pak Fauzi. Terus ada ini juga, satu lagi kalau pemainnya sholat itu setelah sholat suka ada yang ketinggalan, itu suka ada yang menyempurnakan berjamaah dengan mundur saat, buat jamaah baru gitu ya. Itu ada dalilnya nggak itu seperti iya. Itu ya, syukur iya. Allah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fauzi dari Dayakolot, dua pertanyaan. Pertama, dapat nggak rakaat kalau kita masuk ketika imam membaca Al-Fatihah di tengah-tengah atau sudah baca surat? Ini untuk sholat yang jahriyah ya, sholat maghrib, isya dan subuh, jumatan dan seterusnya. Jawaban dapat. Selama kita dapat ruku imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Walaupun apa? Walaupun kita tidak dapat bacaan Fatihahnya. Ada banyak dalil tentang masalah ini, di antaranya adalah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah masuk ke dalam masjid ketika di pintu dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang ruku. Kemudian dia takbir di pintu, lalu ruku, lalu ke dalam keadaan ruku dia berjalan. Nah, dia dapat ruku tapi enggak dapat, jangankan Fatihah, surat pun enggak dapat dia. Dan dia salam bersamaan dengan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kamu yang tadi berjalan sambil ruku?" Lalu dia menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu, "Jangan kamu ulangi." Udah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang itu, Abu Bakrah tersebut, untuk menambah rakaat satu lagi, enggak. Menunjukkan rakaat yang awal itu yang enggak dapat Fatihah dan surat itu dapat dia. Hanya dapat ruku saja dia dapat. Seandainya tidak dapat, pasti Nabi akan menyuruh orang itu untuk menambah satu rakaat lagi. Adapun perkataan Nabi jangan kamu ulangi, maksudnya jangan kamu ulangi berjalan sambil ruku. Dan ini menjadi dalil tentang bahwa asal dapat ruku imam maka dapat. Ini yang pertama. Kedua, Nabi SAW dengan Mughirah bin Syu'bah, dini hari itu ada perselisihan di kampung lain. Nabi SAW kesana kemudian melerai perselisihan itu. Para sahabat di Madinah menyangka Nabi SAW tidak akan sholat subuh bersama mereka karena jauh. Akhirnya mereka sholat. Ketika para sahabat sedang sholat di rakaat kedua membaca surah Qaf, Nabi dan seorang sahabat ini datang. Lalu ikut sholat berjamaah di belakang pada saat imam sedang membaca surat di rakaat kedua. Selesai imam salam, Nabi dan sahabat ini berdiri lagi dan menambah hanya satu rakaat. Padahal Fatihahnya enggak dapat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i yang menunjukkan bahwa walaupun tidak dapat bacaan Fatihah, bahkan tidak dapat bacaan surat, hanya dapat ruku iman imam, maka dapat ruku rakaat tersebut. Fa man adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku berarti dia dapat rakaat tersebut. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua, boleh enggak estafeta berjamaah? Jadi setelah umpat imam salam ada 5 orang yang masbuk gitu ya, berdiri lagi kemudian membentuk jamaah lagi. Ya, ini juga termasuk masalah yang diikhtilafkan para ulama. Sebagian ulama membolehkan berdasarkan hadis umum bahwa sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibanding sholat sendirian 27 derajat. Berdasarkan hadis umum itu, maka mereka membolehkan. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah itu membolehkan. Tapi yang lain menyatakan tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya estafeta berjamaah. Nabi dan para sahabat tadi dan seorang sahabat tadi masbuk berdua, tapi begitu imam salam kedua-duanya berdiri dan sholat masing-masing. Jangankan itu, kalau imam sudah salam gitu ya, imam sudah salam, kemudian datang 5 orang lagi, apakah mereka memulai sholat dari awal itu berjamaah atau sendiri-sendiri? Yang benar sendiri-sendiri. Dan ini pernah kejadian di zaman sahabat masih hidup, Abdullah bin Mas'ud datang dengan beberapa orang yang lainnya ke masjid, tapi didapatinya imam sudah salam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sallu furoda wa illa fanarji wa nusalli jama'iyan. Kalian sholat sendiri-sendiri, atau kalau enggak kita pulang dan kita sholat berjamaah di rumah. Dan ini menjadi dalil tentang tidak adanya jamaah kedua di dalam suatu masjid yang di dalamnya ada imam tetap. Baik jamaah kedua itu karena imam pertama sudah bubar, lalu ada beberapa orang lagi membentuk jamaah lagi. Ataupun umpamanya dia itu masbuk, kemudian imam salam, terus beberapa orang berdiri lagi, nambah lagi, gak perlu bentuk lagi jamaah baru. Karena gak ada contoh sama sekali dari Nabi dan para sahabatnya. Karena tidak ada contoh, jangan dilakukan. Tapi kita tetap dapat pahala sholat berjamaah karena kita sudah berjamaah dengan imam yang pertama walaupun hanya beberapa rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan lewat SMS dari Abu Najmi di Batu Jajar yang mempertanyakan hal yang sama seperti itu. Kepada pendengar Radio Roja Bandung yang akan bertanya masalah fikih atau masalah sholat, kami harapkan untuk bisa menahan diri terlebih dahulu karena masalah itu akan ada bahasannya di sore hari nanti. Silakan kepada para pendengar nanti di sore, nanti jam 4 ada pembahasan masalah kesalahan-kesalahan dalam praktek sholat. Nah, pada saat itulah akan bertanya. Pada saat ini kami mohonkan untuk bisa bertanya kepada pembahasan yang sedang kita bahas hari ini, yaitu masalah ilmu, dan lebih spesifik lagi itu masalah ketakwaan. Selanjutnya akan kita bacakan pertanyaan lewat SMS dari Abu Ibai di Cimahi, Ustaz. Apakah boleh kita menuntut ilmu hanya dengan mendengar radio, khususnya Radio Roja, dan mengamalkan apa-apa yang dapat darinya? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya, boleh enggak kita hanya menuntut ilmu itu hanya melalui radio? Iya, pertama begini. Sebaik-baik penuntut ilmu adalah sesering mungkin dengan kurikulum yang musalsal, yang terprogram, ya. Itu sebaik-baiknya, ya. Sedangkan di Roja ini kan hanya tematis sifatnya, ya. Ada juga yang musalsal, tauhid terus gitu, ada fikih terus, ada memang seperti itu. Tapi ya sebaik-baiknya adalah pesantren langsung gitu ya. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan untuk itu, maka hadirlah kita di pengajian-pengajian secara langsung. Karena mendengar di pengajian itu jauh lebih banyak pengorbanannya dan unsur masyakohnya dibanding di rumah. Ada ongkos yang keluar, ada kehujanan, ada keangin-angin, ada melangkah gitu. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar di rumah. Kalau kita bisa hadir ke pengajian, langsung hadir. Walaupun itu disiarkan di radio, tapi kalau bisa hadir, hadirlah. Pahalanya jauh lebih besar daripada hanya di radio. Nah, tapi kalau tidak mampu semua itu, yang bisa kita lakukan hanya mendengar radio, ya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi Radio Roja ini kan 24 jam full dan semuanya berisi kalau enggak ilmu ya murattal. Dan orang-orang yang mengisinya orang-orang yang sudah ditazkiyah atau direkomendir oleh para masyayikh yang mengenal mereka gitu ya. Mereka lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Riyadh, lulusan yang kualitas ilmunya sebelumnya sudah teruji terlebih dahulu. Maka silakan didengar Radio Roja ini dan insyaallah akan memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat 24 jam itu nonstop insyaallah. Nah, jadi itu minimal, tapi kalau bisa ambil yang maksimal dan tinggalkan yang minimal ya. Wallahu a'lam bissawab. Iya, jazakallahu ustaz atas jawabannya. Kita akan mengangkat kembali dari penanya di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa, di mana, Pak? Saya Iman dari daerah Tegalega. Tegalega. Silakan. Gini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, suaranya agak dikeraskan atau lebih dekat ke gagang telepon. Oh iya. Berkaitan dengan pertanyaan akhwan yang sebelumnya mengenai sholat berjamaah kemudian masbuk ya. Nah, sedangkan kebiasaan di masjid kami di mana apabila pada masbuk beberapa rakaat terus membentuk jamaah baru. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita kebetulan ada di jamaah yang masbuk itu, apabila ada orang yang mau menjadi makmum kita atau sebaliknya di jajaran kita ada yang membentuk jamaah baru gitu. Itu saja Pak Ustadz, mohon iya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iman di Tegalega. Ini juga pengalaman yang pasti akan kita alami ya, dan sudah kita alami berkali-kali. Kalau umpamanya kita masbuk, lalu seusai imam salam kita berdiri dan ada orang lain lagi yang berdiri ya bersama kita. Lalu mereka membentuk jamaah baru. Apa yang kita lakukan? Kita sholat aja sendiri. Kalau umpamanya ada orang yang maju jadi imam gitu ya, kita sholat aja sendirian. Ya. Kalau umpamanya nanti terjadi ketidaknyamanan hati mereka seusai sholat, mereka bertanya kenapa ngikut jamaah, apakah anda menganggap saya ini gak layak jadi imam apa kan gitu, biasanya begitu tuh. Kita harus diladeni dengan sebaik-baik mungkin, dengan kerahmatamahan. Kita katakan, wah kita bersaudara, anda itu saya yakin seorang muslim yang lebih baik daripada saya. Bukan itu pertimbangannya, tapi karena gak dapat dalil aja dari Nabi dan para sahabat tentang adanya estafeta berjamaah gitu ya. Karena Nabi dengan para sahabat tidak gitu ya. Nah paling begitu, saya memilih begitu, saya ingin mencontoh Nabi dalam sholat ini. Tapi saya yakin anda muslim yang bagus gitu aja. Bukan karena itu pertimbangannya. Nah itu bisa kita lakukan dengan baik. Tapi kalau umpama berujung kepada perdebatan yang mengarah kepada hal yang mudharat, sudah kita pamit saja, tinggalkan. Karena kita bukan ahlinya. Maaf ya, kita bukan ahlinya dalam masa ini. Sudah jangan apa-apa. Silakan kalau anda mau melakukan itu, kami melakukan ini. Gitu aja. Ini yang pertama. Kedua, kalau umpamanya bagaimana kalau orang lain mundur? Kita yang dijadikan sebagai apa? Sebagai imam. Kita dijadikan sebagai imam oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ya, gak apa-apa, kita berperilakulah sebagai imam. Gak masalah. Kita keraskan gitu ya, sebagaimana sebagai takbirnya seorang imam gitu ya. Untuk apa? Untuk menghindarkan madarat. Menghindarkan madarat di tengah mereka. Karena apa? Karena boleh tidaknya membentuk jamaah baru secara estafet adalah perkara yang memang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Sebagiannya membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Di antara yang membolehkan Syekh bin Baz rahimahullah itu membolehkan adanya jamaah baru berdasarkan hadis umum bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, kedua, untuk menghindarkan adanya madarat. Kalau umpamanya kita sendirian gitu ya, takbirnya pelan gitu, tidak terdengar oleh si makmum gitu ya, akhirnya menimbulkan madarat berupa apa tertinggalnya gerakan makmum. Kita sujud gitu ya, lalu kita sudah takbir duduk, makmum gak dengar, terus aja sujud gitu ya. Kita sudah sujud lagi, terus kita takbir tahiyat loh makmum, baru duduk antara dua sujud umpamanya. Kaget mereka nanti. Nah ini menunjukkan akan timbulnya madarat. Jadi kalau kita jadi imam, untuk menghindarkan madarat, berlakulah seperti kita menjadi imam dengan dikeraskan. Adapun kalau orang lain maju jadi imam, kita mufaraqah, sholat sendirian untuk melanjutkan sisa rakaat yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kah untuk Pak Iman ya? Iya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari SMS dari Bapak Ajat di Cijerah. Assalamualaikum. Ana membaca buku akidah, disebutkan al-imanu tasdiku biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Apakah ini hadis, Ustaz? Iya, iman itu tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan wal amal bil arkan, itu bukan hadis. Itu adalah definisi iman menurut para ulama. Dengan menghimpun semua dalil yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, lalu lahirlah definisi seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang hanya mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Sudah, iman itu ucapan dan amal. Apakah berbeda dengan iman itu ucapan, lisan, amalan, anggota badan, dan tasdik dengan hati? Tidak ada perbedaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ketika membahas tentang masalah iman, definisi-definisi iman menurut para ulama ahlu sunnah, menyatakan ada yang menyatakan iman itu taqrir bi, tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, dan amal bil arkan. Ada yang menyatakan al-iman itu qaulun wa amalun. Tapi ketika mengatakan qaulun wa amalun, itu dirinci. Iman itu qaulul qalbi wa qaulul lisan, dan yang dimaksud amal, amalal qalbi, amalal lisan, wal amal bil jawari. Jadi yang dimaksud iman itu ucapan, maksud ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Ucapan hati adalah tasdik. Tasdik itu ucapan hati. Adapun amalan hati itu contohnya tawakal, contohnya khauf, khasyah, roja, ikhlas, itu amalan hati. Adapun amalan lisan, nah itu seperti zikir la ilaha, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Adapun amalan anggota badan, ya dengan anggota badan seperti sholat, zakat, shaum, dan seterusnya. Nah itu rinci. Jadi rinciannya itu sebenarnya sama, itu juga, cuma definisinya berbeda-beda. Tetapi perbedaan definisi hanya perbedaan dari aspek redaksional semata-mata, makna penjelasan dan rinciannya sama, itu-itu juga. Jadi itu bukan hadis, tapi definisi yang ditetapkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya lewat SMS dari Ibnu Usman di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mengajari 3 anak kecil. Bolehkah saya mentalkin hafalan Al-Quran dengan cara mereka mengikuti bacaan ana secara bersamaan ketiganya? Iya, mengajari bacaan Al-Quran dibolehkan dengan cara talqin, baik Al-Quran ataupun doa-doa sholat ataupun doa-doa harian, dibolehkan dengan metodologi yang kira-kira lebih mudah dihafal secara lebih cepat oleh anak-anak. Ya boleh, umpama kita bacakan dulu lalu mereka mengikuti, diulang lagi mengikuti, terus bareng-bareng, yang ketiga kalinya bareng-bareng, dibolehkan, gak apa-apa, tidak ada larangan. Karena metodologi seperti itu metodologi yang tidak disalahkan, tidak dilarang dalam ajaran Islam, dibolehkan saja yang seperti itu, baik bacaan sholat, Al-Quran, ataupun doa-doa harian, ataupun doa-doa yang lainnya yang ada sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada penanya Ustadz lewat telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana nih Pak? Pak Solihin Cimahi. Pak Solihin Cimahi. Barakallahu fikum. Ya, rafikum barakallahu. Begini Ustaz. Tadi disebutkan bahwa ilmu itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat atau orang yang bermaksiat. Tapi kalau kita melihat misalnya banyak ustaz sekarang yang istilahnya menyelisih as-sunnah, saya tidak tahu apakah itu termasuk melakukan maksiat atau bukan. Tapi kenyataannya beliau juga banyak ya bagus hafalannya gitu. Artinya ya apa namanya ya hafalannya bagus lah. Jadi apakah itu termasuk yang melakukan maksiat atau kemaksiatannya apa tadi Pak Solihin? Ya misalnya orang yang menyelisih as-sunnah gitu. Oh iya iya. Terima kasih. Iya. Kalau iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Iya, tadi disebutkan bahwa ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Nah, bagaimana kepada orang-orang yang amal-amalnya menyelisihi sunnah, dan menyelisihi sunnah itu kadar dosnya di atas maksiat, lebih besar daripada maksiat. Karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah meranking dosa-dosa besar, dan dimulai dari dosa terbesar dengan urutan yang terbesar adalah syirik dan kufur, di bawah itu bid'ah, di bawah itu al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar. Di bawah itu barulah as-saghair, dosa-dosa kecil. Di bawah itu barulah yang makruh. Di bawah itu barulah yang mubahat, gitu ya, yang mubah-mubah. Nah, itu urutan menunjukkan bahwa dosa kebidahan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar dibanding dosa maksiat. Nah, kalau umpamanya dosa maksiat saja menyebabkan terhalangnya seseorang dari ilmu, apalagi kebidahan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang menyelisih sunnah tapi kok hafal Quran? Atau umpamanya ada yang disebut dengan al-ulama ussu. Al-ulama ussu itu ulama-ulama yang jahat. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka faham ilmu ini, faham ilmu itu, tetapi kok dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk kepentingan duniawi dia. Ada yang seperti itu. Taib. Perkataan bahwa ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat, itu pertama bukan ayat, bukan hadis, tapi perkataan para ulama. Perkataan Imam Waqi, perkataan Imam Malik, perkataan beberapa orang ulama. Itu pertama. Kedua, tidak bersifat mutlak. Maksudnya tidak bersifat mutlak, tidak seluruh kemaksiatan yang dilakukan mengakibatkan secara otomatis seluruh ilmunya hilang. Tapi yang hilang itu hanyalah ilmu yang kadarnya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau kadar kemaksiatan yang dilakukannya umpamanya katakanlah dengan dihitung oleh angka 10 gitu umpamanya, maka poin ilmu yang akan hilang dari dirinya yang mungkin terlupakan atau gitu, itu 10 poin juga. Sedangkan dia mempunyai 1000 poin ilmu umpamanya. Dengan 10 kemaksiatan dia berkurang 10 ilmu. Masih ada tersisa yang lain-lainnya. Yang mungkin ilmu-ilmu lain itu mereka fahami ketika mereka dulu masih belajar secara ikhlas dan benar umpamanya ya. Nah, oleh karena itulah itu tidak bersifat mutlak. Kedua, banyak orang yang ya umpama akidahnya menyimpang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dianggap dia itu berilmu. Sebenarnya yang disebut dengan ilmu yang dia fahami bukanlah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya yang difahami oleh para ahlinya, oleh para sahabat dan para ulama. Itulah ilmu yang sebenarnya. Adapun kalau orang tahu Quran, hadis, kemudian dia menafsirkan dan memahami Quran dan hadis itu dengan otaknya sendiri, atau dengan mengutip pendapat-pendapat orang-orang yang memang tidak layak dikutip, gitu ya, dengan mengutip para filsuf, dengan mengutip para cendekiawan muslim yang bukan ahlinya, gitu ya, lalu dia kutip, itu bukanlah ilmu. Itu bukanlah ilmu yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, tapi ilmu yang hakiki yang sebenarnya adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya yang difahami oleh ahlinya. Ahlinya adalah para ulama mujtahidin yang mu'tabar. Nah, sekarang banyak orang yang bergelar profesor, doktor, disebut sebagai cendekiawan muslim, membuat, menulis buku tebal ratusan halaman dan berpuluh-puluh judul buku yang setelah dia karang. Kalau kita baca, semuanya itu kosong. Bukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, tapi mengutip umpamanya orang-orang kafir, mengutip Sigmund Freud tentang masalah ini, mengutip umpama Shakespeare, mengutip umpama Gilbert, mengutip orang-orang kafir dalam masalah yang sedang dia terangkan. Itu bukanlah ilmu. Ilmu itu ucapan Allah, ucapan Rasulnya yang dijelaskan oleh para ahlinya. Para ahlinya adalah para sahabat dan ulama-ulama Ahlu Sunnah yang berpegang teguh kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi yang dimaksud dengan ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Pertama, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu ucapan Allah dan Rasul yang difahami oleh para ahlinya. Yang kedua, bahwa orang yang bermaksiat tidak otomatis seluruh ilmunya hilang, tapi mungkin akan hilang yang kadar banyaknya ilmu yang hilang itu sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Seperti itulah Pak Solihin, wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Solihin di Cimahi. Kita sekarang ada penanya lewat telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Ya, silakan, iya, Pak. Dari mana? Dari siapa? Oh, iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abu Khair, Ustaz Cimindi. Abu Khair Cimindi, silakan. Iya. Ntar Ustaz agak pesawat. Ini Ustaz, mau saya tanyakan begini. Waktu hari Jumat kemarin, kalau nggak salah, Ustaz mengatakan bahwa menganalogikan orang yang banyak harta dengan orang yang tidak banyak harta, kan? Seperti orang yang berjalan berdua, yang banyak harta, pangkat dan jabatannya itu seperti orang yang memikul barang yang banyak sekali, dan itu akan bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan banyak orang ilmunya sedikit gitu, bertanggungjawabannya. Nah, sedangkan kita semua ya termasuk anak sendiri, kalau meminta harta itu kan pasti dimintai gitu, dimohonkan gitu. Apa itu tidak salah? Banyak harta, banyak rezeki, punya pangkat dan jabatan, sedangkan itu akan bertanggung jawab bangkrut lagi, Ustaz. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa barusan? Abu Khair. Ya, Abu Khair di Cimindi, barakallahu fik. Mudah-mudahan Abu Khair diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebenaran, dan demikian juga para pendengar Radio Roja seluruhnya di mana saja Anda berada. Abu Khair tadi bertanya mengingatkan materi saya di hari Jumat yang lalu, semakin banyak harta ya, pangkat, jabatan itu semakin berat tanggung jawabnya. Memang benar seperti itu. Tapi timbul pertanyaan, apa kalau begitu apakah boleh enggak kita meminta harta, meminta jabatan dan seterusnya? Iya, itu tergantung untuk apa. Kalau umpamanya kita meminta harta karena memang butuh untuk meraih sebuah kebaikan. Tanpa harta itu, kebaikan itu tidak bisa diraih. Contohnya umpamanya untuk haji. Tanpa harta enggak bisa. Untuk umroh, tanpa harta enggak bisa. Kita ingin membantu dakwah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, membantu pembangunan pesantren, membantu para pemuda yang pandai, berilmu gitu ya, rajin, tapi enggak punya biaya untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi di bidang agama umpamanya. Nah, itu perlu bantuan. Dan itu dibutuhkan harta. Tanpa harta enggak bisa itu semua dilakukan. Lalu kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi rezeki yang banyak untuk semuanya itu. Boleh enggak? Boleh, itu bagus. Bagus banget. Tanpa harta, banyak kebaikan tidak akan bisa kita raih. Tanpa harta gak bisa haji, gak bisa umroh, gak bisa bangun masjid, gak bisa infak sodakoh, gak bisa menyantuni anak yatim. Tanpa harta gak bisa, seperti itu. Nah, lalu kita minta kepada Allah untuk kepentingan itu, maka boleh dan bagus. Terus dihisap gak? Pasti dihisap, tapi insya Allah hisapnya juga hisap yang bagus. Ketika dihisap, kamu punya harta nih banyak, dipakai apa? Saya pakai bangun masjid, saya pakai bangun madrasah, saya pakai bangun umpamanya pesantren, saya pakai membiayai dakwah, saya pakai santuni anak yatim, fakir miskin, saya biayai itu orang yang mau sekolah agama tapi gak punya biaya, saya biayai. Itu semua bagus, dan itu poin pahala. Selain poin pahala, juga poin pengguguran dosa, menggugurkan dosa dengan semua kebaikan itu, meredam murka dan marah Allah Azza wa Jalla dengan infak dan sedekah. Jadi kalau telah dihisab, hisabnya bagus dan gampang. Wa yuhasabu hisabai yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah, dan menambah kredit poin kebaikan bagi dia, gitu ya. Nah, jadi boleh kalau untuk seperti itu. Yang terlarang adalah meminta harta untuk hura-hura. Dia melihat kawannya umpamanya pakai mobil kesana kemari gitu ya, keluar masuk mall, keluar masuk hotel, keluar masuk rumah makan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik karena uangnya. Lalu kita kabita, ya Allah berikan saya rezeki, saya juga ingin seperti itu. Saya ingin jalan-jalan pakai mobil mewah, saya ingin makan-makan di restoran termewah, saya ingin nginep di hotel-hotel termewah, saya ingin dikelilingi wanita-wanita cantik seperti dia, gitu kan. Nah, minta kepada Allah dengan seperti itu ya jelas tidak boleh ya. Karena apa? Karena uangnya untuk kemaksiatan, itu berdosa. Oleh karena itu, meminta harta dibolehkan selama ditujukan untuk hal-hal yang baik-baik, yang dibolehkan bahkan diperintahkan oleh syariat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon tapi kayaknya terputus. Kita angkat terlebih dahulu pertanyaan lewat SMS, Ustaz, dari Aisyah di Cijerah. Assalamualaikum. Apa perbedaannya rukun Islam yang pertama dengan rukun iman yang pertama? Bagaimanakah cara pengamalan keduanya? Saudara Ana berkata, syahadat adalah syariat, sedangkan iman adalah keyakinan. Terus benarkah syahadatain syariat yang terlupakan oleh kaum muslimin? Iya, Aisyah ya, di Cijerah. Apa bedanya syahadat rukun Islam yang pertama dengan rukun iman yang pertama? Taib. Ini pertanyaan yang sangat bagus, bagus sekali. Islam dan iman bila disatukan dalam sebuah konteks pembahasan, dalam sebuah konteks kalimat, kalau disatukan, kalau dua-duanya bertemu antara Islam dan iman, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kalau Islam maknanya adalah amalan-amalan zahir, kalau iman adalah amalan-amalan batin. Makanya rukun Islam semuanya amalan-amalan lahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu amalan zahir, dengan melisankan salat, zakat, saum, haji, semua amalan zahir. Kalau iman, rukun-rukunnya itu adalah amalan-amalan batin, iman kepada Allah tidak kelihatan, hanya amalan batin. Iman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takbir, itu semua amalan batin. Kenapa dibedakan? Karena ketika membahas rukun iman dan rukun Islam, ini dibahas dalam satu konteks pembahasan. Dan itu bersumber dari hadis, dari diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki datang, gitu ya. Laki-laki ini tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Jadi bersih, seger gitu. Kalau safar kan kumal, kucel, dekil gitu kan, capek, lelah. Ini enggak. Ini bersih, seger, tapi enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Disebut dari dekat enggak ada yang mengenal, disebut dari jauh enggak kelihatan bekas-bekas safar. Terus orang itu bertindak akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam dulu. Wahai Muhammad, coba terangkan kepada aku tentang Islam. Lalu dijawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, saum, haji. Terus kata orang itu, sodakta benar engkau. Terus sekarang akhbirni al-iman, terangkan kepada aku tentang iman. Iman itu kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa antu'mina bi qadri khairi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takbir dir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, kemudian lahirlah rukun iman dan seterusnya. Dan ternyata orang itu kan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena dua-duanya dibahas dalam satu konteks pembahasan, jadi iman dan Islam di sini bertemu dan maknanya berbeda. Kalau Islam hanya amalan-amalan lahir, iman amalan-amalan batin. Contoh umpamanya syahadat yang menjadi rukun Islam, ya, itu amalan lahir karena mengucapkan dua kalimat syahadat, gitu ya. Sholat, zakat, so, itu amalan lahir. Adapun rukun iman semuanya amalan batin, termasuk iman pertama, iman kepada Allah, mencakup iman kepada tiga poin tentang Allah. Iman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, dan kepada asma dan sifat. Dan itu semua bersifat batini, bersifat konsep keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau rukun Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah perbedaannya. Jadi dua kalimat syahadat dalam rukun Islam adalah amalan lahir karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, itu amalan batin. Nah, terus si penanya tadi yaitu Ukhti Aisyah menyatakan ada kawannya yang menyatakan kita ini belum mengamalkan dua kalimat syahadat apa? Nah, ini yang harus diperhatikan secara benar. Saya khawatir perkataan itu menyatakan kita semua belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat dianggap belum Islam, gitu kan? Sehingga sholat kita, shaum kita, zakat kita, haji kita, karena belum Islam nanti ditolak dan tidak sah. Adapun syahadat yang kita baca dalam sholat itu syahadat dalam sholat, bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Sehingga orang itu menganggap kita-kita semua belum muslim, alias dengan kasarnya kafir. Nah, khawatirnya begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai syarat masuk Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tadinya kafir mau masuk Islam. Tadinya kafir, dia masuk Islam gak boleh langsung sholat, zakat, shaum, gak boleh. Harus diucapkan tuh dua kalimat syahadat, ya. Kalau tidak diucapkan dua kalimat syahadat, langsung sholat, langsung shaum, langsung haji 7 kali umpamanya, gak sah. Gak diterima oleh Allah karena belum muslim. Wajib mengikrarkan dua kalimat syahadat. Itu bagi orang kafir yang baru masuk Islam. Adapun orang yang sejak kecil lahir dalam keadaan Islam, maka tidak disyariatkan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena dia sudah lahir sebagai muslim. Ayat dan hadis menyatakan begitu. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Lalu kata Abu Hurairah, "Atadruna ma fitrah?" Tahu enggak kalian apa yang dimaksud fitrah di sini? Di beliau melanjutkan al-fitrah wal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Jadi tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan Islam. Lalu Abu Hurairah mengutip ayat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullahil lati fatarnas 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang hanif itu Islam. Islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Makanya begitu bayi lahir di atas fitrah, di atas Islam, sudah Islam. Lalu kata Nabi, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisanisi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Jadi kalau kedua orang tuanya Yahudi, anaknya lahir dalam keadaan Islam itu si anak. Karena semua bayi lahir itu di atas Islam. Orang tuanya Yahudi nanti kalau sudah dewasa diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani, dibaptis, dinasranikan. Kalau Majusi, dimajusikan Buddha, dibudakan Hindu, dihindukan. Begitu. Tapi kalau dia tidak dikafirkan, tidak diyahudikan, tidak dinasranikan, tidak dibudakan, maka dia tetap di atas Islam. Oleh karena itu, seorang bayi yang lahir di kalangan keluarga muslim sudah kecil, dari kecilnya Islam. Makanya setelah dewasa, Nabi dan para sahabat tidak pernah mensyahadatkan anak-anak mereka. Umpamanya Nabi Hasan dan Husain cucunya disyahadatkan enggak? Enggak ada. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya enggak? Enggak ada. Karena apa? Bayi yang lahir langsung muslim dia. Selama tidak dimurtadkan, maka tetap di dalam kemuslimannya. Kalau orang tuanya kafir lalu dimurtadkan, nanti mau masuk Islam ya harus syahadat lagi gitu. Jadi sekali lagi, kewajiban mengikrarkan dua kalimat syahadat hanya bagi orang yang dari kafir mau masuk Islam. Adapun orang yang sejak lahir sudah muslim, maka tidak disyariatkan lagi untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sebagai buktinya, maka Nabi dan para sahabat tidak pernah mensyahadatkan anak-anak mereka ketika balik. Ya, wallahu alam bisawab. Khair, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak di mana? Qasim. Pak Qasim. Ya. Dari Cimahi, Pak. Cimahi. Mangga Pak Qasim. Pasar Kemis. Ya. Atas tausiah dari Pak Ustaz. Sami-sami. Mudah-mudahan bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Semoga Pak Ustaz dan keluarga selamanya sehat walafiat. Amin, Pak Qasim amin juga ya. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Makasih. Menurut pengetahuan yang saya terima selama ini, bahwa ibadah itu ada dua macam, ialah ibadah ma'dhah dan ghairu ma'dhah. Ibadah ma'dhah itu sudah ditentukan, ada ketentuannya, ada perintahnya, ada contohnya. Sedangkan ghairu ma'dhah itu hubungan dengan lingkungan sekitar, dengan manusia. Pertanyaannya, apakah ghairu ma'dhah itu Rasulullah memerintah harus melaksanakan? Kalau memang harus melaksanakan, adakah contoh-contohnya? Selama ini ada orang yang saya tanya, ghairu ma'dhah itu Rasul tidak mencontohkan dan tidak ada perintahnya dari beliau. Oleh karena itu katanya, kata mereka-mereka itu, perayaan mauludan juga boleh saja katanya, kalau dilihat dari ibadah ghairu ma'dhah, karena memang tidak dicontohkan dan kapan saja kita bisa melaksanakan, kata mereka itu. Demikian saja Pak Ustaz. Terima kasih iya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim di Cimahi ya, bertanya tentang dua jenis ibadah, mahdhah dan ghair mahdhah. Taib. Ghair mahdhah istilah lain adalah ibadah yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu bahasa kitanya baku. Dari sononya begitu, udah begitu, jadi tambah-tambah, dikurang, apalagi dirubah. Seperti tata cara wudu, tata cara sholat gitu ya. Saum tentang waktunya dari subuh sampai maghrib, bukan dihitung per jam gitu ya. Ah, yang penting mah 12 jam, dari jam 10 jam sampai jam 10 lagi, bukan. Ya, demikian juga umroh, demikian juga haji gitu ya, demikian juga nisab zakat. Itu semuanya mahdhah. Semuanya mahdhah. Adapun yang ghair mahdhah, yang bukan tauqifiyah, yang tidak baku, artinya tata caranya tidak diatur oleh syariat, berarti boleh. Boleh untuk berimprovisasi, boleh untuk berijtihad, boleh untuk berkreasi. Selama hasil ijtihad dan kreasi kita itu tidak terkena dengan dalil yang melarang. Contoh, dalam masalah sholat ada aspek mahdhahnya seperti gerakannya, doa-doanya, menghadap kiblatnya. Ada aspek yang tidak mahdhahnya, contohnya umpamanya berpakaian. Yang penting menutup aurat gitu ya. Nah, apa pakaiannya? Terserah mau gamis, mau kain sarung sama baju koko ke atas gitu ya. Itu bukan mahdhah. Warnanya terserah, mau putih gitu ya, mau coklat ya, mau krem. Nah, asal jangan warna yang terlarang seperti umpamanya merah murni. Itu ada hadis yang melarang seperti itu, atau kuning murni. Maka itu ada larangan dalam hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Nah, tapi selain itu silakan. aspek duniawinya, aspek ghair mahdhahnya itu kena dengan hadis al-aslu fil asyai al-ibahah illa ma dalla dalilun ala nahi. Pada asalnya segala sesuatu itu halal kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, barulah jadi haram. Ya. Nah, itu pakaian, warna pakaian, ya. Kemudian tempat terserah, ya, mau di atas karpet, mau di atas tanah, mau di atas tikar, itu ghair mahdhahnya. Silakan itu berkreasi tanpa harus menetapkan warna tertentu, bentuknya tertentu, jenis kainnya tertentu, itu ghair mahdhahnya. Nah, kemudian yang ghair mahdhah contohnya umpamanya cara mencari rezeki, itu mencari rezeki diperintahkan. Bagaimana caranya? Bebas. Itu unsur duniawinya. Nah, dan tidak mengatasnamakan agama. Umpamanya saya berjualan ini karena menurut agama sunnah. Enggak begitu. Saya umpamanya menjadi kuli ini karena disunnahkan oleh Nabi untuk menjadi kuli. Ah, itu atas nama agama itu. Pokoknya bebas cara mencari uang bagaimanapun dibolehkan selama cara itu tidak dilarang. Nah, contoh-contoh cara yang dilarang dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara umpama meribakan uang, merentenkan uang, itu hal-hal yang terlarangnya. Itu jangan, ya. Nah, segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang kalau urusan duniawinya. Dan tidak mengatasnamakan agama dalam masalah itu. Nah, itu yang disebut dengan ghair mahdhah. Termasuk wudu, ada aspek mahdhahnya yaitu tata cara wudunya dengan bilangan dan jumlahnya. Ada unsur ghair mahdhahnya seperti umpamanya kemana dia harus menghadap, bebas, tidak harus menghadap kiblat ketika wudu. Ketika wudu umpamanya airnya harus dari sumur atau dari keran atau dari air hujan, bebas, terserah, silakan saja. Nah, tapi kalau umpamanya menetapkan sesuatu, wah, ini menurut hadis Nabi juga lebih utama dengan air hujan umpamanya. Tapi tidak ada hadisnya, maka ini sudah memahdohkan apa yang ghair mahdoh gitu ya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Adapun ya merayakan maulidan, rajaban dan yang lain-lainnya kemudian dianggap itu ghair mahdoh, ya. Ghair mahdhah itu adalah urusan yang dianggap duniawi dan bukan urusan agama. Bukan dianggap pelaksanaan dari agama tertentu. Bukan dianggap pelaksanaan dari agama Islam. Sekarang kita tanya, apakah mauludan itu dianggap pelaksanaan agama dan dianggap ibadah? Bukan. Kalau umpamanya bukan, naon-naon itu dilakukan gitu ya. Kalau iya, kalau memang ini pelaksanaan agama, itu berarti dianggap melaksanakan ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalau agama pasti ada ayat atau hadis yang diamalkan. Kalau umpamanya ada, ini bukan ibadah ini katanya. Kenapa itu dilaksanakan gitu? Kalau bukan ibadah mah, dan melaksanakannya juga atas nama agama. Enggak ada umpamanya maulid itu bukan dari agama, enggak ada, pasti dianggap dari agama. Makanya isinya adalah termasuk pelaksanaan agama, ceramah gitu ya, solawatan gitu yang seperti itu. Nah, itu agama. Tidak diragukan lagi itu adalah agama. Dan kalau agama itu harus merupakan pengamalan dari ayat tertentu atau hadis tertentu. Itu pertama. Kedua, pelaksanaan mauludan dianggap sebagai wujud nyata kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidak merayakan dianggap tidak mencintai itu. Kita tanya Imam Syafi'i mencintai Nabi enggak? Besar. Beliau merayakan enggak? Enggak. Kenapa tuh? Gitu ya. Apa tidak mencintai? Bukan tidak mencintai, sangat mencintai. Para sahabat mencintai Nabi enggak? Besar banget. Jiwa raganya itu dikorbankan. Mereka merayakan enggak? Enggak tuh. Oleh karena itu bukan perwujudan mencintai Nabi yang benar. Bukan begitu cara mencintai Nabi gitu menurut syariat. Ya. Oleh karena maulidan dan sejenisnya itu dianggap pelaksanaan dari agama, ya, maka itu tidak bisa dikatakan itu ibadah ghair mahdhah yang bebas. Enggak bisa. Tak kenapa? Karena itu pelaksanaan dari agama, gitu ya. Dan pelaksanaan dari agama harus didasarkan pada pengamalan sebuah ayat atau hadis. Sekarang ayatnya mana, hadisnya mana? Kalau ada ayatnya itu kecintaan kepada Nabi. Para sahabat cinta enggak kepada Nabi? Kenapa mereka tidak merayakan? Imam Syafi'i cinta enggak kepada Nabi? Kenapa tidak merayakan? Begitu Pak Qasim ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari Ummu Sahla di Batu Jajar. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana atau bolehkah jika wanita yang sedang haid menghadiri majelis taklim di dalam masjid? Syukran jazakallahu khair. Ummu Sahla tadi? Sahla. Ummu Sahla di Batu Jajar. Boleh enggak wanita yang sedang haid atau nifas masuk ke dalam masjid dan duduk di dalamnya, baik untuk mendengarkan kajian atau yang lain-lainnya? Adanya larangan larangan masuk masjid itu tasyri itu menetapkan syariat melarang wanita yang haid masuk masjid, ya, larangan itu. Dan tasyri tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Adanya larangan tanpa adanya hadis yang melarangnya berarti menetapkan adanya larangan tanpa berpegang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dalam masalah ini ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan terlarang, tidak boleh wanita masuk ke dalam masjid, wanita yang haid, berdasarkan beberapa hadis tentang masalah itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti yang dituturkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di antaranya beliau kemukakan dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah, beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang melarang seorang wanita masuk ke dalam masjid, wanita yang haid atau nifas, termasuk yang memegang Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang hadis yang sahih. Adapun hadis yang ada seluruhnya dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Karena seluruhnya dhaif, maka hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk menjadi dalil yang melarang wanita haid masuk masjid. Maka karena tidak adanya dalil, dianggap tidak adanya larangan tentang masalah itu. Adapun umpamanya ayat la yamassul Qur'an la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ayat itu bukanlah melarang wanita yang haid nifas atau yang junub memegang Al-Qur'an, tapi ayat itu menjelaskan la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya. Nyahnya di sini bukan Al-Qur'an tapi lahul mahfud. Illal mutahharun, kecuali para malaikat yang disucikan. Hanya malaikat yang bisa menyentuh lahul mahfud. Tidak berkaitan dengan memegang Al-Quran bagi orang yang enggak punya wudu, bukan. Terus ayat hadis yang menyatakan la yamassul Quran wa la yadkhul masjid illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh masuk masjid kecuali orang yang suci. Ini hadisnya dhaif. Dan kedhaifannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Tidak ada satupun yang sahih tentang masalah ini. Itu pertama. Kedua, kalau toh ditakdirkan suci, ya, hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh masuk masjid kecuali orang yang suci. Suci yang dimaksud di sini bukan suci badannya, tapi suci batinnya. Dan seluruh orang mukmin tidak najis. Al-mu'minu la yanjus. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sebaliknya orang-orang muslim, innamal musyrikuna najasun. Itu Al-Quran. Orang-orang musyrik itu najis. Apa yang najis? Batinnya, hatinya. Orang mukmin suci. Suci apanya? Suci hatinya, batinnya. Walaupun mungkin badannya najis. Kalau kaumpolan, kebudak, badannya najis, tetap hatinya suci. Orang kafir badannya suci, sudah mandi umpamanya, tapi tetap dia najis batinnya. Makanya Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk membawa tulisan Al-Quran, lembaran-lembaran yang bertulisan Al-Quran, ke negeri kafir. Khawatir nanti itu jatuh ke tangan mereka lalu dihinakan. Oleh karena itulah, kalau toh ditakdirkan hadis la yamassul Quran wa la yadkhul masjid illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh masuk masjid kecuali orang yang suci, maksudnya kecuali orang mukmin. Orang mukmin yang suci hatinya. Walaupun umpamanya dia junub atau dia haid atau dia nifas, dibolehkan. Tidak ada larangan, karena semua hadis yang melarang, pertama dhaif, kedua kalau toh ditakdirkan sahih tapi maksudnya itu adalah orang-orang mukmin. Nah, berdasarkan hal itulah, maka pendapat yang kedua Syekh Al-Albani menyatakan membolehkan wanita yang haid, yang nifas, ya, tinggal di dalam masjid selama tidak mengotori masjid dengan haid darah haidnya tersebut dibolehkan berdasarkan alasan yang tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ya. Kepada para pendengar Radio Roja, sepertinya telepon di studio kembali mengalami gangguan sehingga penelpon masuk tidak bisa kami angkat. Ini barangkali pertanyaan yang bagus untuk menutup acara ini Ustaz. Iya. Karena waktu sudah mepet. Dari penelpon pengirim SMS dari nomornya 087-822-05 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya biar ketakwaan stabil. Bagaimana caranya agar ketakwaan stabil? Artinya agar kita istiqomah bagaimana gitu ya. Nah, ini pernah kita adakan daurah kiat menggapai istiqomah sudah 2 kali dan belum tamat. Insya Allah nanti akan ada yang ketiganya. Sebagai jawaban dari hal ini, mungkin nanti akan diputar ya kaset tentang kiat menggapai istiqomah jilid 1 sih sudah ada CD-nya dan sudah beredar. Jilid 2 konon katanya gagal gitu ya, jilid 3 belum terlaksana. Nanti ajalah didengar ya kajian kaset tersebut, mudah-mudahan nanti di Roja ini juga diputar dan CD-nya juga nanti sudah ada beredar. Karena ini panjang. Bagaimana caranya kita agar istiqomah di atas ketakwaan kita. Barangkali cukup sekian saja karena waktunya juga sudah habis. Kita harus bergabung segera dengan Roja Cilengsi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di sore hari nanti jam 4 membahas masalah fiqih, khususnya kesalahan dalam masalah sholat. Sekian, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.